Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. نعم. Jadi sebelum memulai pelajaran, jadi ana mengingatkan para tolambah, kalau ana secara pribadi, ya nggak tahu asatidah yang lain, ana mohon antum nunggu di dalam, ya, dalam masjid, barangkali tidak di luar. Nah, karena menurut pandangan ana, seorang talib yang memang dia punya ihtimam terhadap ilmu, ya entah gurunya datang tidak datang, dia akan dengan sabar menanti di dalam kelas, ya, atau di dalam masjid barakallahu fikum. Iya. Ini menurut ana, ya. Adapun seperti tadi pemandangannya, nah, sangat mengganjal di hati, ya. Suratnya datang baru wah semburat masuk kelas barakallahu fikum. Ini bukan hanya untuk pelajaran darus am saja, tapi juga darus khos. Ya, jadi ana minta tunggulah di dalam kelas barakallahu fikum. Nah, kecuali ada hajah, ya barakallahu fikum, mau ke belakang atau ada ikhwan yang perlu barakallahu fikum ngomong sebentar, ya, di luar, setelah itu masuk. Nah, iya. Karena menurut pandangan ana, seorang talib yang memang dia menginginkan ilmu, dia akan menanti gurunya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau nunggunya di luar, ya, barakallahu fikum, atau di kantin nunggunya, ya. Nah, sambil cangkruk gitu, ya. Nah, ustadznya datang, baru dia barakallahu fikum na'am masuk ke dalam kelas, ana sangat tidak srek melihat yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, sehingga mohon diperhatikan barakallahu fikum, ya. Nah, sehingga kalau antum sudah terlatih, ya, kebiasaan seperti itu, barakallahu fikum, insya Allah akan menjadi satu, ya, kebiasaan. Nah, anda menghormati guru anda, dan sang guru pun akan menghormati anda, dan mengetahui kalau antum punya ihtimam dalam ilmu. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi itu barakallahu fikum permohonan ana, ya. Nah, jadi tunggulah di dalam kelas barakallahu fikum. Nah, baik, yang terbiasa liar, ya, barakallahu fikum, na'am, ya, harus dilawan kebiasaan tadi barakallahu fikum. Nah, seperti Abu Asim An-Nabil, ya, barakallahu fikum. Nah, kalau memang niatnya mencari ilmu, ya, dia akan terus menunggu di tempat ilmu itu akan disampaikan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Di samping lagi, majelis ilmu itu punya kehormatan yang sangat besar. Barakallahu fikum. kita sebagai seorang penuntut ilmu harus pandai dalam menghormati dan mengagungkan majelis ilmu. Nah, dalam majelis yang ramai seperti ini, ya mungkin akan sulit untuk mengendalikan antum semua. Nah, tapi saya ingin antum punya kesadaran. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga menjaga sikap. Nah, jadi tidak ngobrol sendiri di belakang. Barakallahu fikum ya, mentang-mentang berada di balik tiang, ya. Barakallahu fikum. Naam. Dia cekakak cekikik. Barakallahu fikum. Naam. Atau malah dia menggambar. Nah, iya. Yang seperti itu tidaklah baik. Nah, ya, jadi berusaha untuk melatih diri, barakallahu fikum, untuk fokus dengan ilmu. Ya, jangan lihat ustadznya, tapi lihat barakallahu fikum ilmunya yang disampaikan. Ya, buatlah diri Anda, paksalah diri Anda untuk bisa tertarik dengan ilmu yang disampaikan. Dan kalau Anda belum menemukan titik menarik pada ilmu tadi, ya berusaha dicari. Ya. Nah, berusaha mengambil sisi positifnya. Barakallahu fikum. Seperti yang pernah saya sebutkan faedah. Ya, dulu saya pernah menganggap ilmu faraid itu tidak begitu penting. Kenapa? Ya, karena merasa enggak punya warisan. Ya, jadi ngapain belajar ilmu faraid? Nah, akhirnya ya benar-benar kita tidak diberikan pemahaman terhadap ilmu tadi. Tapi setelah kita rubah mindset-nya, ya, settingan pikiran kita rubah, nah, barakallahu fikum, walaupun kita tidak punya warisan, orang lain punya warisan yang belum tentu dia punya ilmunya. Sehingga kita bisa bah membantu untuk memecahkan masalah dia. Nah, sejak ketika kita berubah ya settingan pikiran kita, maka pikiran akan dibuka, barakallahu fikum, pemahaman akan dibuka, barakallahu fikum, tayyib ya, sehingga kita menjadi suka dengan ilmu tadi. Nah, ya, jadi menuntut ilmu itu sebenarnya barakallahu fikum banyak hal yang bisa kita pelajari. Ya. Bukan hanya sekedar mencatat faedah dari ustaz. Bukan hanya sekedar menghafal barakallahu fikum ya. Sebenarnya banyak pernak-pernik dalam menuntut ilmu itu yang sebenarnya akan menempa kita menjadi orang yang barakallahu fikum layak menjadi seorang yang alim. Nah, barakallahu fikum. Sehingga pikiran kita jangan kita persempit. Menuntut ilmu itu sekedar mencatat, menghafal, ya. Banyak hal-hal menarik yang lainnya yang bisa antum pelajari dalam perjalanan, ya, di rosah antum dalam akademik antum. Barakallahu fikum. Nah, banyak hal-hal yang perlu dipelajari. Seperti barakallahu fikum disebutkan dalam majelisnya Imam Ahmad, ada ribuan orang. Ternyata dalam majelis itu hanya seperempatnya saja, 25% yang mencatat. Yang lain cuma diem. Ngapain mereka? Ngelihat Imam Ahmad. Bagaimana adabnya? Ya, bagaimana barakallahu fikum gerak-geriknya? Barakallahu fikum. Itu yang mereka perhatikan. Nah, jadi bukan mencatat. Kalau mencatat, ya mereka rata-rata barakallahu fikum orang yang sudah hafal tadi. Apa yang riwayat disampaikan oleh Imam Ahmad. Tapi ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Ya, akhlak seorang alim. Nah, perangai seorang alim yang itu yang harus kita pelajari dan menarik. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Adab-adab barakallahu fikum yang kita ambil dari mereka. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga nanti antum bisa menyaring, ya, barakallahu fikum, na'am, tayyib, mana yang baik, yang memberikan dampak positif yang lebih besar, itu yang bisa antum barakallahu fikum pakai. Nah, ya, mana-mana yang tidak baik, ya ditinggalkan. Begitu ya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-adabil mufrad bab ma ya'malu ar-rajulu fi baitihi, bab apa yang dilakukan oleh seseorang di dalam rumahnya. Nah, kalau kita melihat riwayat-riwayat yang akan disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, yang dimaksudkan di sini adalah seorang yang berposisi sebagai kepala rumah tangga. Atau lebih spesifiknya, seorang suami, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang suami ketika dia di rumah, ya, ketika dia tidak lagi bekerja, barakallahu fikum, entah di kantor atau di pasar, ya, na'am, atau di ladang atau di sawah, ketika dia di rumah, apa sih yang dia lakukan, barakallahu fikum, na'am, apakah tidur? Ya, barakallahu fikum, ataukah sibuk main HP, barakallahu fikum, tayyib, atau apa? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah ibn Raja. Abdullah ibn Raja ibni Umar. Abdullah bin Raja bin Umar. Yuqalu ibnul musanna. Yuqalu ibnul musanna. Abu Umar. Yuqalu Abu Amr. Al-Basri. Ada yang bilang Abu Umar, ada yang bilang Abu Amr. Ya, Al-Basri. Jadi menunjukkan terkadang seorang rawi itu punya dua nama kunyah. Itu biasa ya. Kadang ada tiga malah. Kadang ada empat. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Bukan dalam bentuk tadlis. Tapi itu mengandung nilai histori. Ya, ada sejarahnya. Ketika dia masih bujang, namanya siapa? Abu Umar. Misal. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ketika dia sudah menikah, wah, kayaknya enggak cocok nih Abu Umar, ya. Menurut dia terlalu serem menurut dia. Barakallahu fikum. Ganti, ya, Abu Amr. Barakallahu fikum. Ya, baik. Sudah punya anak, Barakallahu fikum, kok enggak enak ya Abu Amr dikasih nama anaknya, akhirnya dikasih nama siapa? Sulaiman. Kasih nama Sulaiman, ya kan? Nah, jadilah dia Abu Sulaiman. Paham ya? Nah, jadi nama kunyah yang banyak tadi bukan dalam rangka bentuk tadlis, ya. Ingin menyamarkan dirinya, tapi di situ mengandung nilai histori, ya, perjalanan hidup dia. Nah, ketika bujang nama kunyahnya ini, ketika baru menikah namanya ini, ya. Ketika sudah punya anak, nama kunyahnya ganti lagi. Nah, atau histori yang lain. Ya, barakallahu fikum. Nah, dia dikasih kunyah oleh gurunya ketika dia menuntut ilmu. Nah, dia sebelumnya sudah punya nama kunyah Abu Muhammad. Ya, ketika barakallahu fikum mondok, di Gresik, barakallahu fikum, dikasih ustadznya, sudah, ente ya Abu Nabil. Nah, semenjak saat itu dia lebih dikenal dengan Abu Nabil di Pondok Gersik. Ya, dia pindah lagi setelah itu tamat ke Kalibagor, ya kan? Suara kawas itu banyak yang mau ke Kalibagor nih kayaknya kan. Nah, di sana sama ustadznya diganti lagi, ya. Sudah ente ini saja, ya. Abul Abbas misal. Nah, paham ya? Itu biasa. Jadi perubahan nama kunyah itu terkadang barakallahu fikum mengandung nilai histori padanya. Nah, ada kenangan di situ. Tayyib. Shadukun yahimu qalilan. Dia rawi yang shaduq namun sedikit memiliki beberapa kesalahan dalam periwayatannya. Wa hafiz Ibnu Umar. Jadi di sini Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari menggandengkan dua orang ini. Ya. Biar apa? Biar kuat riwayatnya karena Abdullah bin Rajak tadi shaduq. Nah, paham ya? Sehingga agar riwayatnya ini menjadi kuat, beliau tambahkan lagi yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Rajak dan Hafiz Ibnu Umar. Nah, barakallahu fikum. Hafiz Ibnu Umar Ibnil Harith. Hafiz Ibnu Umar Ibnil Harith Ibni Sakhbarah. Ibni Sakhbarah Al-Azdi. Al-Azdi. Gunakan Zai ya. Al-Azdi. An-Numari. Abu Umar Al-Basri. Abu Umar Al-Basri. Siqatun Sabtun. Siqatun Sabtun. Dia rawi yang siqah dan kokoh. Iba. Ain ya ba iba bi akhdhil ujrati 'ala al hadisi. Iba bi akhdhil ujrati 'ala al hadis. Naam. Dia ini dianggap punya aib. Kenapa? Karena dia mengambil upah ketika dia menyampaikan hadis atau riwayat-riwayatnya. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan akhdul ujrah, barakallahu fikum, memang pada masa itu menjadi satu perselisihan atau perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ya, barakallahu fikum. Nah, sebagian mereka, barakallahu fikum, tidak memperbolehkan. Ya, yang namanya ilmu itu harus disampaikan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Tidak boleh memasang barakallahu fikum ya, tarif atau meminta upah ketika menyampaikannya. Barakallahu fikum. Naam. Tapi sebagian para ulama yang lain, barakallahu fikum, mereka memberikan rukhsah, keringanan, memberikan uzur ketika barakallahu fikum kondisi sang rawi tadi adalah orang yang miskin, fakir. Ya, dia membutuhkan barakallahu fikum, na'am, santunan untuk bisa menghidupi anak dan keluarganya, ya. Karena waktunya sudah diambil barakallahu fikum untuk memberikan hadis tadi sehingga mungkin dia tidak memiliki kesempatan yang luas untuk bisa memberikan nafkah kepada anak dan istrinya dari pekerjaannya. Barakallahu fikum. Ya, sehingga sebagian para ulama ini mereka realistis, ya. Artinya, ya, secara barakallahu fikum idealis, ya, secara ideal, seseorang yang menyampaikan ilmu itu memang tidak mengambil barakallahu fikum upah tadi atau uang. Nah, tapi secara real, secara kondisi kenyataan, terkadang tidak seperti yang kita harapkan. Ya, para ulama. Tapi bagi mereka para orang-orang berilmu yang memang ditopang oleh keluarga yang kaya dan mampu, ya mungkin enak. Ya, dia memang bisa leluasa memberikan ilmu tadi tanpa perlu dibayar, perlu digaji, atau diberikan amplop. Nah, barakallahu fikum. Dia menolak. Ya. Nah, karena dia orang yang mampu, keluarganya kaya. Barakallahu fikum. Tapi bagi mereka yang barakallahu fikum miskin, ya sudah berkeluarga, barakallahu fikum. Nah, ya. Dia butuh dengan barakallahu fikum, ya, bantuan tadi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga terjadi perbedaan pandangan. Barakallahu fikum. Adapun Imam Ahmad, barakallahu fikum, dan orang-orang yang sependapat dengan beliau, beliau termasuk yang memberikan rukhsah, keringanan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, barakallahu fikum, tergerak dari masalah inilah salah seorang ulama besar pada masa itu seperti Abdullah ibn al-Mubarak, ya. Nah, beliau seorang ulama yang bisa dikatakan sukses, ya, dunia akhirat, artinya dunianya, bisnisnya berkembang pesat, barakallahu fikum, ya, punya penghasilan yang melimpah ruah, barakallahu fikum. Nah, beliau memberikan bagian persentase dari apa yang beliau hasilkan dari keuntungannya kepada teman-temannya yang memang barakallahu fikum miskin. Ya. Nah, seperti Ibnul Ulayyah barakallahu fikum yang sering mendapatkan santunan dari Ibnul Mubarak barakallahu fikum. Nah, jadi yang miskin-miskin ini dia peduli sama teman-temannya di ayomi sama Ibnul Mubarak barakallahu fikum. Nah, jadi Ibnul Mubarak ini bisa menjadi salah satu dari sumber inspirasi kita, ya, khususnya bagi antum-antum yang dari keluarga yang kaya, ya, nam lulus dari pondok pesantren ini tinggal meneruskan bisnisnya ayah, barakallahu fikum, ya, nam dalam satu bulan profit keuntungan perusahaan bisa sampai 2M, ya kan, barakallahu fikum. Satu bulan, 2M. Barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, atau mungkin sampai ada yang dia sendiri gak tahu jumlahnya berapa, ya. Ada angkutan yang biasa menghitungnya itu, barakallahu fikum. Nah, gak ngurus duitnya berapa. Saking banyaknya. Nah, maka ingat teman-teman antum yang fukara dan masakin. Ya. Nah, baik. Ini 10% uang keuntungan tiap bulan, ya, diberikan pada para thalabatul ilm. Teman saya fulan fulan fulan fulan kirim. Paham ya? Nah, nanti asisten yang menghubungi nomor teleponnya berapa, tanya nomor rekeningnya. Nah, dari siapa? Dari, ya, saudara bapak yang bernama Abu Fulan Fulan bin Fulan. Nah, paham Ivan ya? Nah, jadi Ibnu Mubarak ini bisa menjadi sumber inspirasi, ya, bagi para pelabur ilmu yang kaya-kaya. Nah, barakallahu fikum. Dan saya lihat cukup banyak ini, ya, barakallahu fikum, yang berasal dari keluarga yang mampu, barakallahu fikum. Nah, maka dianjurkan untuk punya perhatian terhadap teman-temannya yang barakallahu fikum tidak mampu. Nah, baik, barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau, qala haddatsana Syu'batu. Kedua orang ini mengatakan telah bercerita kepada kami Syu'bah, Syu'bah Ibnul Hajjaj. Naam. Abu Bustam Al-Wasiti. Di sini ada enggak yang kunyahnya Abu Bustam? Angkat tangan. Ada enggak? Talabah yang punya kunyah Abu Bustam? Enggak ada ya. Nah. Pupus Tom ini nama yang besar barakallahu fikum ya. Nah. Baik, sehingga kalau antum memilih nama ini ya, itu punya tanggung jawab moral ya. Nah, barakallahu fikum. Labas. Iya. Enggak mengapa. Anggap itu sebagai pemicu kita, sebagai pemotivasi kita. Nah, kenapa ente punya kunyana Abu Bustam? Saya ingin seperti Syu'bah Ustaz. Wah, cita-cita yang tinggi sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga itu sebagai barakallahu fikum ya, pelecut bagi dia barakallahu fikum. Naam, karena punya nama Abu Bustam ya. Nah, saya ini punya nama Abu Bustam. Nah, seorang ahli hadis barakallahu fikum, Imam Syu'bah dikenal dengan Amirul Mukminin fil hadis. Beliau ini adalah pimpinannya ya para ahli hadis barakallahu fikum. Nah, thiqatun hafizun mutqin. Thiqatun hafizun mutqin. Nah, beliau ini masuk dalam jajaran barakallahu fikum para ulama hadis yang dikatakan itu, kalau kita bahasakan lebih halus ya, punya standar yang sangat tinggi ya untuk gurunya. Dia itu hanya mengambil ilmu dari orang-orang yang memang barakallahu fikum sayyid kriterianya masuk pada dia barakallahu fikum ya. Nah, hanya karena orang ini dia pernah dengar di rumahnya ada suara gedombrang-gedombreng begitu ya. Ya sudah. Semenjak saat itu dia tinggalkan. Tidak mau mengambil hadis dari fulan. Kenapa? Saya pernah dengar lewat rumahnya gedombrang-gedombreng. Apa itu? Nah, tinggalkan. Dia pernah melihat seorang barakallahu fikum rawi yang menaiki birzaun. Ya, kuda yang mewah. Nah, tinggalkan sama dia. Paham ya? Jadi standar beliau itu sangat tinggi. Barakallahu fikum. Nah, jadi bukan hanya sidikul lahja. Barakallahu fikum. Bukan hanya adalah. Tapi akhlak. Sang rawi tadi. Juga menjadi standar beliau. Untuk layak atau tidak saya ambil ilmunya. Nah, kalau dalam ilmu mustoladi. Istilahkan dengan mutasyadid. Nah, tapi sayangnya untuk saat ini. Mutasyadid itu. Selalu dikonotasikan dengan perkara yang negatif. Ya kan? Orang yang terlalu keras, terlalu kaku. Nah, padahal mutasyadid ini adalah kalau dalam ilmu periwayatan seorang rawi yang punya standar yang sangat tinggi. Ya, barakallahu fikum. Nah, dalam mengambil riwayat dari seseorang, barakallahu fikum. Nah, atau ketika dia ingin memberikan rekomendasi kepada seseorang. Nah, dia punya standar yang tinggi, barakallahu fikum. Nah, baik, itu Syu'bah barakallahu fikum. Anil Hakam. Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum. Nah, jadi di dalam barakallahu fikum para ulama yang masuk dalam barakallahu fikum kancah jarah wa ta'adil, itu para ulama membagi mereka menjadi tiga golongan ya. Nah, yang pertama mutasyadid. Nah ya, mutasyadid ini adalah ulama yang punya apa, standar yang sangat tinggi untuk mengatakan rawi itu thiqah atau mendapatkan ta'dil dari dia. Yang kedua mu'tadil. Nah, yang pertengahan. Barakallahu fikum. Mereka punya standar yang profesional ya, artinya sesuai pada porsinya ya, karena ini masalah menerima berita ya dari orang. Nah, barakallahu fikum, tentu yang berkaitan dengan qabul akhbar saja yang dimasukkan dalam syaratnya. Nah, adapun masalah dia suka ngupil ya kan, ya Lip ya. Nah, Barakallahu fikum. Atau dia suka korek-korek telinga ketika di majelis. Ini enggak ada kaitannya dengan membawa berita, ya. Nah, atau dia suka kentut sembarangan, barakallahu fikum. Ah, itu enggak usah dibahas. Paham ya? Tapi kalau yang mutasyadid enggak boleh, ya. Pokoknya dia harus seperti ini. Ya. Nah, kadang masalah akhlak pun dia masukkan dalam standarnya dia. Barakallahu fikum. Nah, kalau yang mu'tadil, dia benar-benar profesional dalam menempatkan jarah dan ta'dil. Yang ketiga namanya mutasahil. Nah, yang mutasahil ini kita bahasakan yang punya standar yang rendah. Nah, ya. Baik, kalau dibahasakan ya terlalu gampang dalam memberikan rekomendasi. Barakallahu fikum. Nah, baik. Artinya, kalau yang mutasahil ini barakallahu fikum, dia apa standarnya itu lebih rendah. Nah, barakallahu fikum. Mutasyaddid contohnya Syu'bah, yang mu'tadil seperti Abdurrahman Ibnu Mahdi, ya, barakallahu fikum. Kemudian yang mutasahil Ibnu Hibban, barakallahu fikum. Naam, Al-Ijli, tayyib. Wallahu taala alam bishawab. Nah. Artinya di situ kita bisa mengambil pelajaran ya bahwa seorang alim itu memang punya standar sendiri-sendiri bagi mereka. Nah, orang ini layak diberikan rekomendasi atau tidak. Ya. Nah, ada yang memang punya standar yang tinggi, ada yang punya standar yang barakallahu fikum proporsional, ya, ada yang standarnya itu rendah barakallahu fikum. Nah, dan kita sebagai seorang thalibul ilm barakallahu fikum diminta untuk pandai dalam memanajemen itu, mengatur itu. Ya, dan itu nanti kita akan pelajari dalam ilmu Mustalahul Hadis. Nah, barakallahu fikum. Gimana kita menyikapinya? Ketika dalam satu rawi ini berkumpul kalam, ada yang mutasyaddid, ada kalam yang mu'tadil, ada kalam dari yang mutasahil. Nah, bagaimana kita meramunya? Ya. Bagaimana kita memberikan hukum yang pas pada sang rawi tadi, itu dipelajari dalam ilmu mustalah. Menarik, ya. Nah, kalau bagi saya ilmu shalah hadis itu sangat menarik barakallahu fikum. Nah, baik. Dan memang sejak awal saya tertarik dengan ilmu mustalahul hadis barakallahu fikum. Nah, baik. Iya. Allah musta'an wa alitiklan. Nah, tapi bagi sebagian barakallahu fikum ya talabah, nah, justru dianggap sebagai pelajaran yang ya sulit, barakallahu, pelajaran yang susah. Nah, barakallahu tadi, karena kita sudah salah dalam memanage pikiran kita. Ya, nah, kita itu sudah kasih mindset, ya, men-setting pikiran kita itu terhadap satu mata pelajaran sudah kita hukumi. Nah, ini pelajaran enggak asik, ini pelajaran membosankan, ini pelajaran barakallahu fikum ya. Nah, enggak seru. Ya. Itu kesalahan kita. Barakallahu fikum ya. Justru barakallahu fikum di sini tugas kita sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, tantangan kita itu bukan pada pelajaran yang kita sukai. Tapi justru tantangan kita itu pada pelajaran yang kita tidak sukai. Di situ tantangannya. Ya, kita cari gimana sih biar bisa suka sama pelajaran ini. Nah, misalnya antum paling enggak suka dengan pelajaran barakallahu fikum ya. Sorof ya. Teorinya itu ya. Nah, barakallahu fikum ada maklub, ada barakallahu fikum macam-macam itu ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, cari caranya di pikiran ini gimana caranya biar membuat pelajaran sorof ini menarik. Kadang pelajarannya enggak salah ya, cuman karena dia enggak serak sama ustaznya. Kenapa? Ustaznya ada tompel di sini. Loh, urusannya apa tompel dengan pelajaran? Ya kan? Pokoknya anak enggak serak aja, Ustaz. Takut kalau lihat ada orang tompelan di sini. Nah, apa hubungannya ya, akhi? Paham ya? Kadang kita punya pikiran yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, mohon maaf ya kalau ada yang punya tompel. Nah, bukan maksud menyinggung. Tapi kadang ada seseorang itu tidak menyukai satu mata pelajaran karena fisik dari sang Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Atau karena sesuatu yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan pelajaran. Atau karena tadi, ya, ustadznya suka marah-marah. Nah, barakallahu fikum, ya. Tayyib. Dikit-dikit, barakallahu fikum, betak, ya. Dikit-dikit, barakallahu fikum, na'am, gebrak meja, ya. Dikit-dikit, diusir, barakallahu fikum. Nah, ya. Itu sangat-sangat, barakallahu fikum, apa? Apa namanya itu, ya? Nah, jangan bilang mental tempe, ya. Jangan, barakallahu. Tempe itu makanan bergizi. Nah, di Jepang kata bapak penyuluhan itu tempe lebih mahal daripada daging, ya. Nah, jadi kalau dikatakan mental tempe kurang pas juga lah, ya. Nah, barakallahu fikum. Baik, iya. Itu yang harus dirubah. Para penuntut ilmu, barakallahu fikum, kita harus membaca tarajim para ulama terdahulu. Ya. Nah, benar-benar tahan banting. Ya, memang dibanting benar. Ya. Masih ingat dengan kisahnya barakallahu fikum Ali bin Madi ini? Ya kan? Apa Yahya bin Ma'in, ya? Yahya bin Ma'in ingat saya. Dengan Imam Ahmad. Ya, dengan Ahmad bin Mansur barakallahu fikum. Nah, yang mereka berkunjung ke tempatnya barakallahu fikum Fadl bin Dukain. Nah, Abu Nu'aim. Masih ingat kan? Barakallahu fikum Tayyib. Dari barakallahu fikum Tayyib Baghdad, iya. Nah, dia dari Yaman, ya, dari tempatnya Abdul Razak, kemudian mampir ke barakallahu fikum Basra atau Kufah, tempatnya Abu Nu'aim, barakallahu fikum. Nah, kan mampir dulu. Nah, Tayyib Ibnu Ma'in, ya, dia senang dengan tantangan, ya. Talabah yang suka dengan tantangan itu kayak Ibnu Ma'in. Nah, ini kita mau lewat tempatnya Abu Nu'aim ini. Saya dengar dia ini orang yang kuat sekali hafalannya. Ya, pengen taktik. Oh, taktik. Ya. Kata Imam Ahmad, jangan kau tes-teslah dia. Ya. Nah, sudahlah. Ya. Itu sudah meyakinkan. Enggak. Ya. Kalau belum tak tes, belum. Ya sudah mampir. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya benar. Ya, dites sama beliau. Barakallahu fikum disampaikan beberapa riwayatnya. Ya. Barakallahu fikum. Nah. 10. Ya. Setiap di penghujung riwayat itu yang dia. Barakallahu fikum campur. Ya. Nah, dioplos sama dia barakallahu fikum. Nah, untuk membuat jebakan. Ketika riwayat ke-10, Abu Nu'aim mengatakan, ini bukan riwayat saya, buang. Ya, nah, baca lagi. Oh ya sudah sih. 9, mau yang ke-20, sama lagi. Ya, yang ke-30, Abu Nu'aim paham. Kok ada polanya? Nah, ya. Orang yang cerdas itu pintar menangkap pola. Mesti kok yang ke-10 ini mesti ada yang dicampur sama dia. Kurang ajar anak satu ini, ya. Nah. Barakallahu fikum. Tahu Abu Nu'aim merasa ini orang ngetes ini. Hah? Yang terakhir dia mengatakan Zakal Bukhari. Itu Bukhari, ya. Ya, yang kamu tes seperti itu Imam Bukhari lah, ya. Nah, dengan kisahnya kan. Barakallahu fikum. Kalau beliau sampai 100, ya. Barakallahu fikum. Nah. Lihat ke Imam Ahmad, ya. Kalau inti, kalau kamu warok yang mencegah kamu, enggak mungkin kamu pelakunya yang punya ide. Lihat Ahmad bin Mansur. Kalau kamu juga belum levelnya yang seperti itu, ya, tidak lain dan tidak bukan kamu pelakunya, ya kan? Ditendang sama beliau. Bah! Ya, barakallahu fikum. Nah. Tendangan bebas, ya. Barakallahu fikum. Nah. Baik, mental itu. Barakallahu fikum. Nah, sampai turun tangga. Barakallahu fikum. Selesai, minta maaf. Afanji syekh, ya. Kalau saya lancang demikian, ya sudah. Nah, barakallahu. Biasa, ahlu hadis begitu kan biasa. Kemudian, perjalanan, Imam Ahmad menimpali kan. Sudah ku bilang. Jangan kau tes. Nah, kau tes pula lah dia. Nah. Itu versi Bataknya, ya kan? Barakallahu fikum. Versi Medannya, barakallahu fikum. Nah, baik. Tapi kata beliau, enggak, ya, justru tendangannya ini, menurut saya, lebih asik, ya. lebih saya sukai daripada perjalanan kita ya dari Irak ke negeri Son'a, mengambil ilmu dari Abdul Razak. Nah, tendangannya itu senang. Kenapa? Puas karena bukan hanya sekedar cerita-cerita orang kalau barakallahu fikum Naam Abu Nuaim itu kuat hafalan, tapi dia sudah benar-benar ngetes. Memang hebat orang ini. Nah, itu seorang penuntut ilmu. Ya kan? Nah, kemudian masih ingat juga barakallahu fikum Naam Tayyib pada kisahnya Al-A'mash. Iya, barakallahu fikum Naam. Yang punya kebiasaan untuk meludah ke arah kiri barakallahu fikum dalam keadaan beliau orang yang pandangannya itu tidak bagus. Ada seorang murid baru yang duduk sebelah kiri. Nah, barakallahu fikum. Ya sudah. Cuih. Nah, cuih. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Karena dia mau, waduh, kok sesnya kayak gini ya kan? Dia mau pindah sama teman-temannya. Tetap. Jangan. Ya. Kalau enggak, kita semua kena imbasnya. Libur hari ini. Nah, kalau pelajar zaman sekarang, kabur, kabur, kabur. Ya kan? Nah, biar libur hari ini kan. Nah, libur itu yang ditunggu-tunggu barakallahu fikum. Kalau model-model tolabah ya kan. Nah, zaman now ya barakallahu fikum. Nah, enggak, suruh diem. Dan dia diem. Ya, barakallahu fikum. Kalau yang zaman sekarang, itu enak di sana nyuruh kita diem ya kan. Anak, basah kuyup di sini. Nah, tetap diam. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Hisham ibnu Ammar. Menuntut ilmu dari Imam Malik. Masih ingat ya? Nah, barakallahu fikum. Yang karena dia tidak mengerti metode Imam Malik. Barakallahu fikum. Kalau Imam Malik, murid yang baca. Ya, Imam Malik yang dengar. Kalau di tempat dia, guru yang baca. Murid yang dengar. Akhirnya iyalah-iyalan. Kamu baca? Enggak. Syekh aja yang baca. Enggak sopan ya kan? Kamu baca? Enggak, sih aja yang baca. Ngel-ngelan. Ini Imam Malik emosi juga ya. Nah, pelayan ini orang kasih pelajaran ya. Cambuk dia. Nah, barakallahu fikum. Sudah dicambuk. Cepret, cepret. Nah, barakallahu fikum ya. 10 kali. Tayyib. Akhirnya merengek-rengek. Ya, barakallahu fikum. Nah, wah imam. Apa salah saya? Wong saya pengen menuntut ilmu. Akhirnya Imam Malik enggak enak juga. Ya sudah, nah gimana, enaknya gimana, ya sudah, ya, setiap cambukan, dapat satu hadis, nah, karena 10 kali, berarti 10 hadis disampaikan, sudah, disampaikan 10 hadis, selesai, imam, ada apa, tambah lagi cambukannya, nah, ya, 10 kali lagi, biar dapat 10 lagi, hadis, minta dicambuk lagi, biar dapat hadis, barakallahu fikum, nah, itu para penuntut ilmu, zaman dahulu kala, ya, barakallahu fikum, nah, Tayyib. Jadi tahan banting. Barakallahu fikum. Tayyib. Nah, kita kadang cuman karena barakallahu fikum aturan yang kita anggap terlalu ketat atau terlalu lebay di sebuah pondok pesantren ya sudah membuat kita putus asa. Sudah membuat kita barakallahu fikum ingin cabut dari pondok tadi. Nah, maka ingat baik-baik pesan Imam Syafi'i rahimahullahu taala kata beliau apa? Isbir ala murril jafa min muallimi fa innar rusuba fi nafarati. Nah, innar rusubal ilmi fi nafarati. Sabar kamu dalam menyikapi kekakuan seorang guru. Karena ilmu itu akan bisa meresap dengan sikap kakunya tadi. Barakallahu fikum. Nah. Allah musta'an wa alaikum. Kita lanjutkan. Kita terlalu jauh berjalan ini ya. Tayyib. Kita kembali lagi. Nah. Sampai ke mana sih? Sampai ke Yaman kita tadi ya. Sampai ke Baghdad ya kan. Nah, muter-muter kita tadi rupanya ya. Nah, kalau belajar ilmu hadis itu asik. Kita bisa traveling kemana-mana. Barakallahu fikum. Ya. Nah, nggak perlu pakai pesawat terbang ya. Nggak perlu pakai barakallahu fikum kereta api. Nah, cukup membuka lembaran-lembaran histori dan sejarah itu barakallahu fikum seolah kita sudah masuk ke dalam alam mereka. Barakallahu fikum. Naam. Anil Hakam, Al Hakam. Al Hakam Ibnu Utaibah. Al Hakam Ibnu Utaibah. Al-Kindi Abu Muhammad Al-Kufi. Thiqatun sabtun faqihun. Thiqatun sabtun faqihun. Illa annahu rubbama dallasa. Tayyib. An Ibrahim, dari Ibrahim. Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai Abu Imran. Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai Abu Imran Al-Kufi. Thiqatun illa annahu yursilu katsiran. Thiqatun illa annahu yursilu katsiran. Dia rawi yang thiqah, hanya saja beliau cukup sering memursalkan hadis. Nah, faqihun, dia juga seorang ahli fikih. Barakallahu fik. Nah, tayyib. Itu istimewa ya, pada masa itu barakallahu fikum, tidak banyak para ahli hadis yang mengumpulkan hadis dan fikih. Nah, barakallahu fikum, pada masa itu muncul fenomena para ahli hadis yang memang fokusnya hanya mencari hadis, dalam keadaan dia tidak mengerti fikihnya. Nah, ya, makanya Al-Khatib mengarang buku Al-Fikih wal Mutafaqih. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi kalau ada seorang rawi dikatakan dia thiqah dan faqih, itu istimewa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Anil Aswad. Anil Aswad. Al-Aswad ibnu Yazid An-Nakhai. Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai. Abu Amr. Wa yuqalu Abu Abdurrahman. Al-Kufi. Siqatun muk Muktsirun faqihun. Nah, thiqatun muktsirun faqihun. Dia rawi yang thiqah, banyak periwayatan hadisnya, dan juga seorang ahli fikih. Ini juga istimewa. Ya. Sehingga kalau itu mendapati rawi-rawi yang mengumpulkan dua perkara tadi, istimewa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Qala sa'altu Aisyata. Aku pernah bertanya kepada Aisyah, kata Aswad radhiyallahu anha, ma kana yasna'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terhadap keluarganya. Nah, artinya ketika Nabi di rumah bersama dengan keluarganya, beliau itu ngapain sih? Nah, ya kan? Baik, barakallahu fikum. Ini sebenarnya masalah privasi, ya. Masalah dalam rumah tangga, barakallahu fikum. Nah, baik. Tapi karena di situ ada faedah, ada ibrah yang cukup besar, barakallahu fikum, apa lagi rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka barakallahu fikum, Aisyah termasuk yang paling sering ditanya. Ya. Nah, barakallahu fikum, dibandingkan istri-istri Nabi yang lain, barakallahu fikum. Karena memang Nabi barakallahu fikum cukup sering ya di tempatnya Aisyah. Kemudian juga Aisyah ini yang bisa dikatakan yang termasuk paling terbuka, nah, menyampaikan ilmu tadi, semangat untuk nasrul ilm, ya, menyebarkan ilmu barakallahu fikum. Nah, baik. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Ya. Nah, dulu yang biasa beliau lakukan bersama keluarganya adalah fi mihnati ahlihi. Nah, mihna ay al-khidmah. Nah. Ya, mengkhidmat keluarganya. Barakallahu fiik. Nah. Jadi Nabi kalau pas lagi di rumah kumpul sama keluarga, justru barakallahu fikum beliau mengkhidmat ya keluarganya. Nah, melayani barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi apa yang beliau bisa lakukan di rumah, ya beliau lakukan barakallahu fikum. Nah, ya, baik. Jadi barakallahu fikum tidak seperti yang mungkin dibayangkan oleh sebagian orang barakallahu fikum ya. Naam. Mungkin beliau di rumah istirahat gitu ya karena seharian capek ngurusi negara barakallahu fikum ya, perang sana, perang sini, kadang ada kasus sengketa sana, sengketa sini, ya kan? Naam, sampai rumah paling tinggal capek tidur. Nah. Iya, barakallahu fikum. Ternyata tidak demikian. Aisyah mengatakan yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau di rumah, justru beliau juga melayani. Nah, ini salah satu barakallahu fikum lagi perangai ya Nabi yang bisa kita ambil, yang harus kita tiru. Apa itu? Khidmat. Ya. Nah. Jadi orang yang baik itu barakallahu fikum, orang yang akan selalu dikenang, orang yang akan selalu barakallahu fikum. Nah, diterima ya keberadaannya adalah orang-orang yang memang punya sikap khidmat ya terhadap teman. Dia memilih menjadi orang yang mengkhidmat teman-temannya. Nah, barakallahu fikum ya. Terhadap barakallahu fikum guru ya, dia mengkhidmat gurunya. Terhadap tetangga, dia juga mengkhidmat tetangganya. Barakallahu fikum. Nah, di keluarga juga demikian. Barakallahu fikum. Jadi ketinggian dari barakallahu fikum posisi itu tidaklah menghalangi beliau untuk melayani. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Allah musta'an wa alaihi iklan. Barakallahu fikum. Berbanding terbalik dengan kondisi-kondisi orang, kebanyakan manusia barakallahu fikum kalau sudah punya posisi yang tinggi, nah justru sebaliknya, dia minta dikhidmat ya. Nah, dimanapun itu barakallahu fikum dia minta dikhidmat. Nah, bahkan dia menganggap semua orang itu kayaknya kenal sama dia kalau dia ini ustadz kabir, ustadz besar barakallahu fikum ya. Nah, sehingga kalau orang tidak barakallahu fikum mengkhidmat dia, dia marah. Nah, baik, dia naik kereta ya, barakallahu fikum ternyata penuh. Naam, barakallahu fikum naik MRT atau yang semisal dengannya gitu ya. Nah, baik, penuh, dia ini harus berdiri. Barakallahu fikum. Nah, jadi orang anak muda di depannya, apa kamu hehehe gitu ya. Nah, saya ini ustadz besar, kamu tahu enggak? Hah? Nah, barakallahu fikum. Ya, saya ini terkenal di salafiyin. Nah, barakallahu ustadz kibar saya, misal. Ya, barakallahu fikum. Nah, tahulah kamu kalau sama ustadz itu harus ya mengkhidmat. Berdiri kamu. Nah, barakallahu fikum. Ya, tidak demikian, barakallahu fikum. Nah, jadi orang itu semakin tinggi barakallahu fikum posisinya, ya, itu jangan sampai menghalangi dia untuk memberikan khidmat kepada orang yang lebih rendah daripada dia. Naam, seorang kakak mengkhidmat adiknya barakallahu fikum. Naam, itu sangat sangat indah ya Faraway. Sehingga yang lebih tinggi dia mau untuk melayani, yang lebih rendah harusnya pandai dalam menghormati barakallahu fikum. Nah, itu perangai yang perlu kita tiru dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hadaratish shalatu kharaja, dan kalau sudah masuknya waktu salat maka beliau pun keluar, artinya segera mengerjakan salat. Jadi kesibukan di dalam rumah ya, atau kesenangan ketika dia bercengkrama dengan keluarga, itu tidak membuat dia selalu menjadi orang yang masbuk dalam sholatnya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Itu nasihat buat kita semua ya. Khususnya kalau sudah jadi mutazawwid ya. Antum sekarang belum tahu ya bagaimana jadinya mutazawwid ya. Barakallahu fikum. Nah, banyak yang mengalami kemunduran. Barakallahu fikum. Ya, nah sebelum dia menikah, oh, itu selalu sop pertama barakallahu fikum. Tayyib. Ya, atau ketika masih pengantin baru, masya Allah, selalu sop pertama ya kan. Nah, sudah punya anak satu, turun sopnya, sop kedua ya kan. Nah, punya anak dua, turun lagi sopnya ketiga ya kan. Punya anak tiga, turun lagi ya barakallahu fikum. Ujung-ujungnya ya imam salam baru keluar dia. Nah, barakallahu fikum. Ya, jangan seperti itu. Nah, ya, majmana, mabukhola, ya, nah, majhala, barakallahu fikum. Nah, jangan sampai terjadi yang demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, jadi kesibukan di dalam keluarga, itu jangan sampai membuat kita, barakallahu fikum, ya, tertinggal dalam ibadah barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mungkin ini untuk adabul mufrad yang terakhir ya. Nah, setelah itu bulan Ramadan kita ketemu lagi setelah liburan insyaallah barakallahu fikum. Dihafalkan ya. Nanti pas masuk enggak ada alasan tidak hafal karena waktunya lama sekali untuk menghafalkan ini ya, hampir sebulan penuh barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.